السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه بالهدو والآصال، أما بعد. حضرات المحترمين، برو مشايخ، برو كياي، برو حبائب، وبالخصوص صاحب المعهد إنكان استو كولو تعزيمي، para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka festival solawat nyepis Sunan Ampel Jilid Apat, pengajian dalam rangka haul dan harlah ndak semu minggiro raketok iki ya ndasmu iya kamu haul dan harlah YPIS Sunan Ampel 2019 serta menyambut hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Matur nuwun awet rawuhipun manglungguh sengket sekeco, la iso sila, la ora iso dislonjorke kaya mboke iki. Sikile ireng slonjorke. Kringgingen. Isu-isu niku Kanjeng Nabi nate jogging. Persa jogging napa mboten? Jogging niku lak bahasane tiyang mriki napa nggih? Goblok jogging kok mlayu sanes. Niki kampunge napa niku? Napa kan? Gebang Silit. Gebang Siwil. Gebang Siwil. Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganyuk. Isu-isu niku kula ndelok wong ndeloso ngoten niku kelingan. Kanjeng Nabi niku nate jogging. Ketemu karo setan. Lah setan niku nggembol telung perkara. Sing digembol kali setan niku nopo? Siji selimut, loro paku, telu awu. Kanjeng Nabi tangkep kali setan. Set. Setan ayo set to nggih. Set. Kowe kok nggembol telung perkara kuwi kamsutmu apa? Ya maksude. Iki ya menengo to cangkem-cangkemmu dhewe kok cerewati ngapa to? Wis tuwa kemayu. Kamu naksir aku ya? Maksudmu apa? Dijawab kali setan. Kula mbeta selimut Kanjeng Nabi. Kuwi mok nggih apa? Ajeng kula sebarke teng tiyang Gebang Cuwil. Gebang Siwil. Wancine adan subuh. Piye carane wong-wong Gebang Siwil kae? Wancine adan ra gelem tangi bablaske turune. Mila jenengan rasake turu niku sing paling nikmat, sing paling nyenengke niku pas adan subuh. Jam 2 bengi tangi nonton bal-balan Liga Champion, jam 4 rampung bal-balan subuh setengah 5. Biasane jenengan nunggu subuhan apa bablas turu? Bablas turu. Los. Tangi-tangi jam 8 isuk. Salat subuh. Salat yang menimbulkan fitnah niku ya subuhan jam 8. Niku antara salat duha napa salat subuh. Begitu mbokne buka kamar, ya Allah, anakku salat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina. Lo. Bono judule mepe kunut. Usolline tambah usolli fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Mila niku paling nyenengke turu niku pas adzan subuh. Soale napa? Dislimuti karo setan. Kadang-kadang digugah sing lanang karo sing wedok, "Ayo Pak, tangi." Sing lanang malah jawab, "Apa Bu? Tanduk." Ngoten niku malah biasa. Utek murung paham ya, niki kira nyandak. Ngerasa mikir ya. Untuk murung nyandak, urung balik kira. Yes, muga-muga sok bojomu ayu. Amin. Rondo anak 15 insyaallah. Ora apa-apa, Bro, ora apa-apa. Kuwi lak ngrabi rondo ibarat numpak ijaran. Lak rabi rondo iki ibarat numpak ijaran ora perlu diajari mlayu dhewe. Makanya ada slogan janda semakin di depan, betul? Iku kah rondo ketok iki. Biasane rondo iki lak mangkat pengajian jilbabe pink biasane ngoten. Biasane. Jilbabe pink, bajune pink, sempake pink ngono iki. Nomor 1. Nomor 2. Setan tangkoti. Kowe nggowo apa meneh? Kula betau paku. Monggo apa pakune kuwi? Ajeng kula sebarke teng bokonge wong ngaji. Piye wong ngaji niku bokonge panas. Kesel. Ila panggonan sing paling laris ngoten niku biasane sing ana lendetane, tembok ngono ka. Ya Allah. Mila kula saged niteni wong ngaji niku model lungguhe niku biasane ana telu. Siji teko pertama kali silo plek. Pertengahan pengajian tahiyat akhir plek. Kiai ini munggah panggung tungkae selanjur iki. Iya. Ya Allah. Ki wong loro kompak iki lho. Malah kaya Ipin Upin yo. Lak jenengan tau ngaji kitab Ta'limul Muta'allim fi ta'dhimil ilmi wa ahlih, menika ana keterangan. Hendaklah seorang murid itu tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Niku ana undang-undange niku. Enten. Ning mergo kowe wis tuwa ya ora apa-apa. Mong aku batin apa orang rumangsane tungkak mlethek-mlethek. Oh, asam urat. Jenengan kagungan penyakit asam urat. Kula tambani purun. Mungkin jenengan kondur padus gula batu. Carane pripun gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah remuk kandhane. Sing nomor 3 setan beto napa? Awu. Setan, kowe nggawa awu mok nggih apa? Dijawab karo setan, Kanjeng Nabi, awu niki ajeng kula sebarke teng mripate wong ngaji. Piye carane wong ngaji niku ngantuk, ngenteni kiai ra teko-teko mulih dhewe. Mila jenengan pirsani, khotib sedang khutbah di masjid. Bapak-bapak ngrungokke khutbah. Niku biasane ngrungokke napa ditinggal turu? Ya ma'syiral muslimin jamaah. Ketoke khusuk bolno produksi air mineral. Ces. Minolak jenengan takon kula, Gus, napa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Mila kok dalu menika jenengan krungu kula ngaji angine semilir. Niki. Gitu, nika angine semilir. Kok jenengan rasane ngantuk, pengen turu mang bablaske turu mawon ora apa-apa, tak dongake ratangi meneh. Amin Allahumma. Kaya ngono diaminke goblok men ta iki. Wis ora apa-apa wong semilir kaya ngene lendetan ki lho. Ya Allah, enak lendetane mbok, mbok. Ora apa-apa. Aku ngaji kue turu, maafi muskilah. La bak sabih ora apa-apa nuwot-wot. Monggo lo kemutan dawe Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Milo kok kula ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Saayu-ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong elek ngantuk. Rungokno. Wong ayu ngantuk ketok elek apa meneh wong merongos ngantuk. Jijiki. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ilen. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene. Ngantuk boten? Kalau kamu ngantuk berarti tidak menghargai saya. Kiai ganteng nih koyong ini. Tinggal turu. Buan ana banser to ning kene. Ya Allah. Ya Bruk. Lah. Kawagah. Mung wetenge mlembung titik. Langsung dimpet to. Sing kene oh, lah iki sing kene beda. Sak awak weteng kabeh lek iki. Alhamdulillah. Maka enggak niate ditoto sing ikhlas, kebagian kloso alhamdulillah. Ora kebagian masa Allah matamu ya alhamdulillah kok masa Allah kepiye? Oh begi ora melu ragate cerewet. Kakean mah itu. Pokoke kebagian snack alhamdulillah, ora kebagian Masya Allah, ya sebenarnya demawon. Kalau ngerti kok jenengan, wong Jawa niku duwe undang-undang ngamal yen ora ngemil ngomel. Lak cara wong Surabaya ngaji yen ora nguntal ngantuk. Mila lak pengajian biasane acarane loro, acara inti karo acara untu. Kayak malah nguntal tisu. Ya Allah. Salah apa-apa. Sing kebahagiaan kloso mang nunggu sing nyaman nggih. Sing ora kebagian kloso insyaallah pahalane luwih akeh. Tur mulih mesti little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Adik-adik, kamu jangan deket-deket dengan saya. Kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit. Mundur. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Matane melu-melu. Aku seneng sing ngaji sing cilik-cilik akeh. Gimcil-gimcil. Ya Allah. Rupa-rupa codot. Ini kita berikan ya nawong. Oh, anten bong. Oh, sorry ya yang di belakang ya. Mudah-mudahan yang di belakang masuk surga pertama kali. Amin. Insya Allah mangkat berpengajian. Amin. Amin. akhirnya datang juga. Yuk kita iringi lagu. La ilaha. Ngawur wong mati jenenge. Kowe rasa dingkem-ingkem ki lak merongos ya ora apa-apa, santai wae. Dingkem-ingkem ki. Santai wae, Bro. Kowe tak kandhani ya, anake Nabi Adam ki sing elek, kuwi lek bojo ayu. Dadi sing lanake ganteng malah bojone elek. Lah jenengmu sapa jenengmu? Ibda binafsik. Iki mergo rupamu elek, insyaallah sesuk bojomu remuk. Apike jenenge ibda. Nama pendeknya ibda, nama panjangnya abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baki bila tahawli tuh apa jenenge insya Allah ibadah. Kamu tahu enggak mubtada khobar? Cara tadi kita akan dani. Kamu tahu enggak mubtada khobar? Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Ngono kuwi carane ngrayu. Ngrayumu ra mutu. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet, ambiar. Desa capondok iki rayuane yo cara-cara jurumiah, minimal cara tajwid. Kamu tahu enggak? Non mati ketemu ba dibaca ikhlab. Kalau non mati ketemu ibak, bak dibaca ikhlab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, ngono. Los. Rarewel. Sing tua-tua gini kira paham, weh. Ngerti mumung turutan, no. Tak wakal tahak demahu kam demaku tahuku ngono kuwi ngerti mong. Ya Allah iki nama-namane kaya Marsanda lho. Ya Allah. Hasan wis tuwa ya markaban kowe. Kepun kok ngaji bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Degane cuwil kaya ndase idak ya Allah. Sak sedotan lah yentek to Pak Polisi. Jiji. Idak brambang mbok tenan. Ora enak rasakno lho, ora enak. Enten, rasakno. Iki iso ngeracuni aku iki. Tenan ra enak. Kira le. Zah rasakno. Biasane setruk lho biasane. Yo enak ra? Jujur enak apa ra? Ora. Oh, cangkem-cangkem desa. Dancuk malah. Aku ngomong ra enak malah ngono ngomong enak. Oh ya sorry, cangkem kita beda. Oh santri kuwi dang kobokane doyan kok. Sumpah ra enak. Mambu berambang, orang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kau datangkan degan yang lebih besar dan enak rasanya, ya Allah. Sumpah, kelopo matamu kelopo. Tenah tak ombe silatku kerminen bubu ngawur. Malah kelopo wae. Ya Allah, ban serewet tenge. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki nyuwun donganipun mugi putra-putri kita dados sholihin lan sholihat. Pesantren rahmatan lil alamin. Mergo niki festival selawat siji kula mbahas selawat. Dik. Nek cangkeme ngopo meneh? Kowe ngenyi aku, Bro. Ana wong ngaji malah trompet dionekke. Sumpah, ngaji 5 menit mumet ndasku ning kene. Wis tegane mambu. Aku ngomong ora enak kowe ngomong enak goblok. Saiki sing ngombe iki gantian. Ayo. Aku pengen ngetes iki cah iki selerane karo iki api ndi. Nah, saya mau pilih. Ayo. Ayo, enak ra? Enak ya. Jangan berupamu kaya pentol korek le. Ini kok enak ilo. Sumpah enak. Iki apa iki? Oh, kopi. Sangit lah iki. Niki enak, Gus, tapi sayangnya manis. Kula mboten ngombe manis karena saya sudah terlalu manis. Ya nggih awakmu ae. Ala sok geleman. Iya iya ya ngono ya kok. Angga kiai diajak kiai. Nggih. Wah mantuk opo piye matamu kok kowe kiai ini? Kiai ini kiai aku le. Malah mantuk-mantuk. Kula wingi ngaji ning Surabaya ning Gang Doli. Ana bocah tak wene kopi mulih wonge setruk. Ora ora diombe ya ora apa-apa kok malah wedi. Ayo diombe sik diombe. Tak delok cangkemmu koyo ngompol ngombe delok. Ayo ngombe. Ayo ngombe. Kula niku mboten ngombe kopi, mboten ngombe manis. Kula iki minuman kemasan, kopi susu nggih mboten. Lah kopi susu malah kula emoh niku bingungke jek, kopine ngajak melek, susune ngajak turun. Malah banget. Pak Kapolsek, Pak dan rame lah pengen sehat, aja ngombe manis, kurangi. Bangsa minuman kemasan, bangsa Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech, aja niku ora enak. Tenan rapik. Tinggal tersisa ini ya Allah. Kamu mau? Ya ya. Kamu mau? Wah ketutuk, lah kowe goblok nangkape ra iso kok. Aku ora menyalahke aku. Kena ndase anake wis sakit. Larang ngati lak ana caci cilik kowe. Ya semoga-moga dadi bojone kiai, amin. Rambutnya gondrong. Kowe njaluk, yo HP kowe yo. Mas kawin? Iya. Bocok geleman. Kan kok Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi Adam niku lak kali Gusti Allah dicipta langsung manggon teng swarga. Nggih napa mboten? Moga-moga sok kabeh mlebu surga kaya Nabi Adam. Amin. Kanjeng Nabi Adam dhewean plek ning surga. Ning jero surga niku lak napa-napa entuk. Tapi sudah takdir seorang laki-laki, lak dhewean itu mesti merasa sepi. Ila jomblo rungokno. Dadi lak kowe iki jomblo ora rumangsa sepi, saya justru mempertanyakan kelakianmu. Lho Nabi Adam rumangsa kesepian kok. Mila jomblo rungokno. Tapi bukan berarti kowe dadi jomblo sing ngawur. Muga-muga kowe dadi jomblo fisabilillah. Amin. Artinya apa? Kalau kamu dibully, dasar jomblo, kamu jawab, sorry bro, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Sering-sering sering dibully, ini ku tengah alam dunia lagi mau ngeloro. Siji jomblo, loro wong lemu. Jadi lah gue jomblo, tur lemu, kelar hidup lo. Dan akhirnya ibda datang lagi dengan degan yang lebih gede. Makasih ya Mas Ibda. Ayo ayo bingung sisi jengking sisi ngono. Ya Allah, ya Allah. Tester. Lagi enak, goblok kok dak emo. Iki enak dak. Matur nuwun dak ya. Muga-muga ibda panjang umur. Amin. Wong sak donya mati ibda urip dhewe. Nabi Adam kesepian, jomblo ning jero surga. Senajan to ning jero surga niku enak tetep mawon lak dhewe kesepian. Akhire njaluk purel matane, ya Allah. Kok Nabi Adam njaluk purel? Kayak ketoke alumni guyangan sak e. Kok Nabi Adam kok njaluk purel? Iki kok sing ngawur lak sa YouTuber iki. pengajian Gus Miftah Nabi Adam jaluk pura judulnya lah ngono delok wae. Akhirnya napa? Allah berkenan mengijabah permintaan Adam. Lele, moga-moga sing awakmu jomblo kaya Adam dan entuk Hawa. Amin. Diciptakanlah Hawa. Diciptakan dari apa? Tulang rusuk bagian kiri. Kata si YouTube sing jenengan peresan ini kok, kenapa Siti Hawa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki? Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Lah sing ngomong purul kan mau jelas. Paling kaya godhong, kaya wit gedang jane. Apa kuwi? Punya jantung tapi enggak punya hati. Wih, rasa pacaran nyunduk ya. Rasa pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kok kamu ngelirik mbak yang berjilbab cok kuning? Cie, kamu ada rasa ya sama dia? Sorry ya mas, namamu siapa? Denny, kamu sorry. Mbak siapa namanya? Niswah. Denny sama Niswah beda pemikiran. Denny mikir Niswah, Niswah mikir aku. Iki mergo cah nom-nom kaya santri ya bahasane cah nom wae lah. Banser ya Allah. Halo bro, halo lambu yo rasa dimpet, santai wae. Mangap cangkeme yo ora apa-apa. Akhirnya Allah berkenan menjadikan Hawa sebagai pendamping Adam di surga. Ngene apa badan? Insyaallah, berbahagialah mereka. Adam, Hawa, satu pasang sejoli yang luar biasa. Teng swarga niku lak undang-undange napa mawon entuk? Arepe ngalor ngidul ngetan ngulong turun jengking miring alas kabeh oleh pokoknya. Pring cagak radio pokoknya. Lak kowe ora paham. Larangane mung siji. Fala taqrabu hadhis syajarah. Adam, Hawa, rungokno. Kowe ngopo-ngopo oleh, sing ora oleh mung siji. Napa Gusti nyedaki wit iki? Wit iki. Adam, sedekah dawuh. Oke, siap dan 86 laksanakan. Kowe lak rabi karo polisi nduk. Jos. Pokoke kowe njaluk apa wae, perintah apa wae jawabane mung siji. Siap dan 86 laksanakan. Pak, tukok es, siap dan. No. Aku luwe tukok ke pecel lele, siap dan. Malam Jumat, ayo kelon, siap dan. Oh, enak lah polisi pokoknya. Tapi lah kue rapi karo polwan, dan beuh modar. Apa-apa mohon izin tak kandang. Mohon izin dan, makan dulu. Melebu kamar, mohon izin dan, kelon dulu. Sewen. Ini apa? Iki vokalis iki. Kowe vokalis, Den? Wah, kok rupamu enggak meyakinkan ngono kowe. Aku ora ngenyek mung kandha. Mbelani Deni, cie. Kamu ada rasa ya? Rasa ngantemi maksudnya. Ngapunten nggih Pak Kaposek, ta 66 soal ini iki. Bahasa saya menyesuaikan mereka saja. Kan kita generasi milenial ya enggak. Pak Kaposek kolonial. Istuwo soalin dan. Kaposek mbatin kiye ini asu iki ngoten iki. Ora apa-apa. Akhire napa? Sejak awal niku lah sing jenenge setan niku ditedher dadi musuhe menungsa. innahu lakum aduwwum mubin. Soale lak setan iku lak dendam banget sing jenenge iblis karo Adam lan Hawa. Gara-gara ora gelem patuh karo Allah, kon sujud karo Adam ora gelem, lak niki diwenehi murka karo Gusti Allah, dendam deh. Awas. Mulailah setan dan iblis menebar hoa. Jadi nyuwun sewu. Hoa iki wis ana jasak jaman ning surga mbiyen, Nduk. Setan menyebar hoa apa? Ning si Hawa. Wawa. Iki enak. Ewa dene awakmu karo Adam meroleh nyedak mergo ning swarga iki buah sing paling enak iki sangka wit iki. Ternyata nyuwun sewu. Hawa kemakan hoa. Matur karo Adam. Mas ngadam. Adam jawab, "Apa sae?" Syaitanir rajim. Iki ki wae enak banget ya, Bro. Arep ngopo kowe? Eh, tidak, iki apa? Oh, kopi. Adem manis apa ora? Ora. Ya. Aku yakin kopi ini mesti ireng kaya rupamu. Hmm. Makasih, Ida. Ibu, Da. Wes, Ida ning kono wae ra selalu ngado-ado. Mbok aku butuh awakmu. Cah cilik melu-melu ya. Wes, Ida jenenge tak tambahi. IR, IR Ida. Bukan insinyur, irenge rotoh. Delalah si Adam niku bar dirayu karo si Hawa, terprovokasi. Mila wong lanang kudu paham, lek wong wedok gaweane ngrayu kuwi wis kat biyen. Mila sing bener ngono kuwi, Den. Kowe dirayu karo si Niswah, ora kok kowe ngrayu Niswah. Ngono kowe malah ngrayu Niswah. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan Niswah tidak kembali ke hati mantan. Iya. Codot, codot. Akhirnya apa? Adam terprovokasi dengan hawanya, Hawa dan iblis. Si Hawa kemakan hawanya si iblis. Akhirnya Nabi Adam melu-melu, hati-hati. Akhirnya Nabi Adam menek wit niki. Jiko woy pangan bareng Adam karo Hawa. Apa yang terjadi? Fa'azallahumma syaitan. Allah kemudian nyuwun sewu mengusir Adam dan Hawa. Sing menggelincirkan siapa? Asyaitan. Fa'azallahumma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Adam terprovokasi mergo Hawa. Akhirnya menanggung akibat gara-gara polai Hawa jaluk tulung karo Adam. Dan sekarang terbukti, kata wong lanang niku jabatannya dipertaruhkan gara-gara wong wedok. Contohnya begini sinten, Dandim Kendari. Gara-gara sing wedok nulis status Bapak Wiranto, akhirnya sing lanang dipecat. Mila wong wedok juwagonen cangkemmu. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Remuknya seorang suami mergo bosoke seorang istri. Aja nganti, oh tak pikir Idak munggah meneh. Oh, kaget. Oh, iki kakang Idak ya. Iya. Iki jenenge sapa? Yusuf orang ganteng. Oh, ojo tenge cilik-cilik iki lumayan. Hati-hati nggih. Suksese wong lanang iki biasane mergo dongane wong wedok, betul? Tapi remuke wong lanang juga kadang-kadang mergo bosoke wong wedok. Contone Dandim Kendari dipecat karo panglima, karo kasat gara-gara raiso ngatur cangkeme. Tapi kula meyakini, insyaallah ini termasuk istri-istri yang bisa mensukseskan suaminya. Amin. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Ora percaya kok kowe. Lanang kuwi imam, wedok kuwi makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum gitu. Setuju Ibu-ibu? Dalam Al-Qur'an itu ada tipe 4 keluarga, 4 tipe keluarga. Tolong ibu-ibu nganyuk dijawab, Anda pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, cirinya lakinya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, lakinya nakal, istrinya solehah. Yang keempat tipe keluarga Abu Lahab, lakinya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, lakinya soleh, perempuannya solehah. Saya mau tanya sama ibu-ibu di Nganjuk, Anda pilih mana, tipe keluarga Nabi Nuh, Ibrahim, Abu Lahab, atau Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Pak Kaposek tolong dicatat, mereka pilih keluarga Ibrahim. Dan ibu-ibu tahu Ibrahim istrinya dua. Karena ibu-ibu nganyuk milih tipe keluarga Ibrahim, berarti siap diduakan. Setuju? Sing ngarep langsung dengok, pun Gus rasido Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Akhirnya apa? Karena kesalahan mereka berdua, fazalau masyaitan. Nabi Adam dibuat ngulon teng negara namine Mesopotamia. Leres mereka kulon nggih? Mereka kulon, eh? Loh. Iki sempat kok aku apa kowe to? Kulon iki ngaji madhep pundi? Ngulon. Heh, Deni, aku madhep nang ndi, Den? Oh. Lor pundi? Mereka. Mereka pundi? Oh, ya berarti aku yang salah. Loh, orang yang gagah itu bukan orang yang selalu benar, tapi orang yang bertanggung jawab dengan kesalahannya. Tetap bisa ngeles aku ada. Bar ngombe oli, Ji. Kayak fotonya ganteng kayak sapa to? Hai. Oh, ning dhuwur iki ono wong ta iki? Oh, santri putri. Masyaallah. Hai santri. Saya tidak pernah memanggil santriwati, santriwan dan santriwati, tapi bahasa saya santri putra dan santri putri. Karena santriwan ku enggak enak kan. Wan itu kan dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Maka hartawan orang yang memiliki harta. Wartawan orang yang memiliki warta. Ilmuwan orang yang memiliki ilmu, negarawan orang yang memiliki negara, lah santriwan orang yang memiliki santri kan enggak enak. Apa mana contohnya? Budayawan orang yang memiliki budaya. Tapi saya gagal paham satu, Taiwan. Berarti kalau ilmuwan orang yang memiliki ilmu, Taiwan orang yang memiliki Iwan. Ngawur, ngajian ngomong Taiwan oleh. Rungok kewi, sesuk menak pengajian aja ngomong tai ya. Ora oleh. Ngaji ngomong tai. Nabi Adam di gua ngulon teng negara namine Mesopotamia, Siti Hawa di gua ngetan teng negara namine India. Bainal masyriq wal maghrib. Bacal. Golek-golekan iki ceritane. Adam goleki Hawa, Hawa goleki Adam. Adam sengong ngulon melakukan ngetan itik itik itik itik itik nyanyi lagu kelingan mantan. Dek, kowe biyen janji karo aku ngelakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes allahku mili deres ning pipi malaikate bengok ho ho Siti Hawa teko wetan mak polisi goleki Adam lagu ngulon itik-itik-itik nyanyi lagu Via Valen sayang apa kowe krungu Nabi Adam bengok ora krungu waduh golek-golekan Anda tahu berapa lama mereka cari-carian 300 tahun ra ketemu. Ada yang mengatakan ulama 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Golek-golekan. Wah, akhirnya Nabi Adam wis bingung kene. Akhirnya nyanyi lagune Deni Caknan, Kartonyono Medhot Janji. Goleki. Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu. Oh, kurang ajar ya. Biyen wis tawanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi ya Allah. Golek-golekan terus sampai 300 tahun. Nabi Adam nganti nyanyi lagu kurban janji. Koe lunga pas aku sayang-sayangi. Sing ngokon sapa? Sing ngokon. Arepmu apa? Wong urung tak kongkon kok malah ketumplak-ketumplak iki lho. Yang gosek kok sabar wong aku rung ngongkon kok kowe ngerti ra fungsine tongkat kuwi nggih apa nggih ngekrek bocah hadroh sing ngeyel kaya kowe wong aku rung ngongkon lho danus tepak ketoprek kan aku kaget kowe lak hadroh lagumu sing paling gaul apa tak takon iso apa kowe apa? Oh, kuwi ra gaul lagu apik. Gaul lagu sak dunia dunyane iki piye jek kowe? Iki dong apa ora ya Deni iki? Jan rupamu ra meyakinkan kok, Den. Jal, ya saiki tak nyanyi kurban janji, kowe aku selawatan wis nabi. Kowe iki ra apa-apa, kowe diga selawat ra apa-apa. Malu selawat seprono sepen lagune mung turi-turi putih bae. Diganti kembangnya kembang kantil. Kembang-kembang kantil manten nanyar diring budil ana celeret tiba jondel aku kaget cekelan kene ngono kae Nabi Adam nyanyi kurban janji tanpa sebab kowe lunga biyen kae hop hop hop sak dunia vidunya tabuhane ya ngono kuwi turi-turi putih ya ngono kuwi maksudnya tak korban janji ya ngono kuwi mbok kreatif kowe ora tau latihan kok ngono wani njaluk kopi ni kiai den sabar, sabar aku. Wi mbok sing kreatif titik sing apik lho, mau ketoprak, ketoprak, ketoprak, ketoprak. Enggak gaul loh. Wis meneng ae, meneng, meneng. Ngulak tangkon baru ya. Kowe tau krungu lagu kurban janji apa ora? Oh, ya, ja, jadi nyanyi kurban janji. Ayo, ayo, ayo, tak rungokke suaramu kaya ngopo? Ayo, engko tak orbitke insyaallah, ben tak orbitke. Tak viralke ning patroli insyaallah. Akhirnya golek-golekan bar 300 tahun Nabi Adam niku nembe kemutan. Tangane diangkat Nabi Adam donga. Napa dongane Kanjeng Nabi Adam? Ya Allah ya Rob, demi nama Muhammad yang tertulis di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah niku krungu dungane Nabi Adam niku rada kaget. Akhirnya Allah tanglet. Allah tanglet niku ora mergo Gusti Allah ora ngerti. Ning pengen ngerti Adam kok ngerti jeneng Muhammad iki saka ngendi? Akhire takoni. Dam-dam. Kok dalem iki ngopo Nabi Adam kok jawab kowe iki ngopo? Dam-dam, nggih Gusti. I want to ask you. Aku pengen tanya sama kamu, Dam. Iya, Ferguson. Kok kowe iki ngerti jeneng Muhammad saka ngendi, Dam? Dijawab kali Nabi Adam. Gusti, rikala panjenengan dadekke jasad kula, fanafakta fihi ruh. Kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Warafa'tu ra'si. Ketika ruh sudah ada di dalam jasadku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di tiang arus. Mila jenengan ora usah kaget, lek ana masjid niku biasane ana tulisan Allah, ana tulisan Muhammad. Niku gambaran teng tiang arus. Akhire napa? Gara-gara Nabi Adam ndonga dengan memulainya menyebut nama Muhammad. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab dongane Adam kali Gusti Allah. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Subhanallah. Akhirnya dua sejoli ini kembali dipertemukan oleh Allah gara-gara doanya dimulai dengan solawat. Bertemunya di mana? Di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Maka kenapa dibilang Arafah itu padang pertemuan antara Adam dan Hawa. Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Mila jamaah haji teng mriku suami istri munggah ning dhuwur donga, "Ya Allah, jadikanlah keluarga sakinah." Ana tangga kula, sing lanang ngerti bahasa Arab, sing wedok ora ngerti bahasa Arab. Munggah ning Jabal Rahmah sing lanang kondo, "Dek, aku donga kowe ngaminke ya." "Nggih, Pak. Allahumma zidni zaujatan." Sing wedok, "Amin. Allahumma zidni zaujatan." "Amin. Allahumma zidni zaujatan." "Amin." Tekan Yogja sing lanang rabi meneh. Sing wedok protes. "Mas, kowe mulai haji kok haji meneh apa?" "Lho, kan awakmu setuju. Buktine apa?" "Aku mbiyen ndonga ning Jabal Rahmah lak kowe ngamini." "Lah jenengan ndonga apa?" "Allahumma duh Gusti Allah zidni muga-muga jenengan nambah ing kula zaujatan bojo anyar." "Kowe ngucap apa?" "Amin." Ngono carane. Melok sesuk aku lak pengen rabi meneh, aku pengen rabi wong wedok Arab. Jadi lah bojoku ngamuk, pek pek pek pek pek, serasa mendengarkan tartil Quran. Hikmahnya apa? Gara-gara solawat Nabi Adam setelah 300 tahun berpisah dengan Hawa dipertemukan oleh Allah. Itu artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita. Apapun hajatmu, apapun permohonanmu, apapun masalahmu. Ketika pengen Allah mengabulkan doamu. Ketika kamu pengen Allah memberikan solusi terhadap masalahmu. Ketika kamu pengen Allah membayar hutang-hutangmu. Ketika kamu pengen anakmu menjadi soleh-solehah. Ketika kamu pengen keluargamu sakinah. Ketika kamu ingin hidupmu istiqomah. Awalilah semua permintaanmu dengan membaca solawat. "Pak polisi apel pagi." "Siap ke anggotanya?" "Siap gerak." Kaposek ngomong, "Untuk memulai aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan membaca solawat 1000 kali. "Solawat apa?" "Nariyah." Merongos. Rampung-rampung. "Yora kakeh pengpitu." "Kita awali dengan membaca selawat 7 kali, selawat Nariyah yang dipimpin oleh anak buah saya." "Kenapa bukan ngapal saya?" "Turun ngapal." Mamane ngoten niku. Keren dan yang biasa seperti itu tuh Pak Umar Septono, Pak Irmasum Mabes Polri. Aktivitasnya selawat tok. Mila ibu-ibu, mangkatlah selawat. Mila awake dhewe iki nyuwun sewu, beda dengan mereka-mereka itu. Kula niku lak nama saya dipasang sama PBNU, walaupun saya tidak bisa. PBNU Pak, bukan PBNU, LD PBNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Niku lak pembacaan 1000 miliar selawat Nariyah diposting teng Instagram. Niku dibuli kali wong-wong sing ora paham kali selawat Nariyah. Jarene selawat Nariyah niku selawat musyrik. Ya Allah. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang itu. Kalau Gus Miftah itu dakwahnya mengislamkan orang kafir, sementara mereka rata-rata mengkafirkan orang Islam. Lak kowe iki ra ngerti selawat nariyah, mbok cangkemmu meneng wae. Aku ngerti kowe iki ra seneng karo nariyah soalnya cangkemmu ora apa. Kok musrik-musrike gampang men. Wong kafir 70 tahun gara-gara maca la ilaha illallah dadi wong Islam kok. Masa awake dhewe bendina tahlilan diarani musrik, please deh. Kuwi mergo dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang kentel. Kabeh wong kok disalah-salahke. Mula akhirnya menangan dhewe, pengine apa-apa demo. Lah awake dhewe rasa demo-demoan. Sesuk ana isu menjelang tanggal 20 Oktober pelantikan Pak Jokowi demo, ora usah demo. Njuk arepe ngopo? Wong Pak Jokowi secara sah dipilih oleh rakyat kok dadak demo. Lah ora seneng karo Pak Jokowi ngenteni 5 tahun meneh insyaallah Pak Jokowi wis ora nyalon. Lah yang atau dua kali kan ora mungkin nyalon. Mila kula yakin sesuk ora mungkin sapa-sapa dikalahke karo Pak Jokowi. Oh, undang-undangnya ra iso kok. Ora dak nganggo demo. Menggagalkan pelantikan presiden. Mbok yo wis ditampa wae. Ngene apa mboten? Mbok presidene sapa wae lak kowe iki ra tau kerja ya tetep urip mungkere. Ngene apa mboten? Mbok presidene kaya Puntadewa, mbok presidene kaya omane sapa? Oh, Baladewa. Baladewa kok Baladewa. Dasare kowe ra nyambut gawe ya tetep kere kok ngopo? Tak nyalah-nyalahke wong. Ngene apa mboten? Ya santai wae. Wong Prabowo karo Jokowi wis sakur, malah saiki demo. Lah wis Jokowi ketemu Prabowo, wis cipika-cipiki. Hei Jok. Muah. Apa kabar, wong? Muah. Wis ngopi bareng. Ayo, Jok, degane diombe. Oke. Ayo wae kowe ngopi. Oke. Wis enak ta? Pak Prabowo, terima kasih Pak Jokowi atas undangannya. Saya ucapkan selamat Anda terpilih jadi presiden lagi yang kedua. Jokowi, terima kasih Mas Wowo. Anda tolong jangan sedih, Anda tidak kalah kok, cuma juara dua. Wis rangkulan, wis enak loh. Malah do cerewet ki ngopo, ono wong ngakur kok ora seneng. Barangkali selama ini mereka itu memanfaatkan ketidakakuran. Barangkali ono proyek lak gelut terus ono duwite. Tetap melu-melu demo, malah tanggoku tak takon. Remak kan endi kowe? Gedung DPR, Pak Kyai. Ngopo? Manasik umroh. Lah kok gedung DPR dibalangi napa? Latihan jumroh. Ya Allah. Udah ngopo? Ya mesake Pak Polisi ngamanke demo jam 2 bengi wancine kelon ngamanke awakmu demo. Kan mesake polisine, Bro. Kasihan polisi juga manusia. Dia juga butuh kelon. Polisi juga butuh kasih sayang tahu. Kuwi rungokno kuwi. Pokoke kula mboten ikhlas lak njenengan melu ngaji kula melu-melu demo. Ngisin isine. Nggih napa mboten? Salah ya dikritik nganggo cara sing apik ngono. Mila awakmu sok kalau golek mantu aja golek tukang demo. Rabekno wae anakmu karo banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi anakmu. Gagah kok ngopo. Tapi jangan sekali-kali kamu nikahkan anakmu dengan tukang syuting. Lah sampai anakmu rabi karo tukang syuting seumur hidup tetap perawan. Soalnya apa? Mung diinceng tok ora diapa-apake. Ayo Bro, usake. Ah, apa meneh anakmu ngrabi karo tukang hadroh. Halah-halah. Keplaki bendino anak Anda. Keplaki lah kayak itu, wit. Insyaallah. Mbok ampun to wis akur-akur mawon. Nggih napa mboten? Ngalah. Mila di mana-mana saya bilang, kenapa sih manusia diciptakan dari tanah? Karena tanah itu bahasa Arabnya adalah ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari tanah. Tanah itu sifatnya ngalah, diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi, mok lungi bokongmu yo ra nesu. Jajal lah bokong kuwi nyuwun sewu tanah gaweane nesu kuwi dibokongi sogok kok iso lut modar kowe. Nyatane yo ora kok. Kuwi tanah. Nggih napa mboten? Tapi jenengan tahu sifatnya tanah, didiamkan saja semakin lama semakin mahal harganya. Nggih napa mboten? Menungso iki sangka tanah supaya banyak ngalah. Kalah pilpres, sesuk calon meneh. Ngono wae kok. Sak kalah nyalon lurah, sesuk calon meneh. Santai wae, Bro. Kowe nglamar sini suah ra ditampa gampang. Cinta ditolak, buyangan masih buka. Ngono. Santai wae kok apa-apa nesu. Lah menungso niku dari tanah supaya banyak ngalahnya, supaya banyak konaannya, ridonya. Lah kok padha-padha dari tanah kok sifatnya menungso macam-macam, Gus? Ya beda. Tanah ya beda-beda kok. Ana wong gaweane ngamuk, cetok tanah sengketa. Wong kok sombong, tanah tinggi. Wong kok sifatnya labil, tanah huruf. Ada. Senengane blonjo, tanah abang. Senengane bantah ngeyel, tanah liat. Senengane medeni-medeni, tanah kuburan. Apa? Jadi santai-santai wae. Menung salak gelem ngalah niku insyaallah dhuwur wekasane. Amin Allahumma amin. Tapi kok wong gaweane apik ngalor ngidul ngaji, cetok tanah suci. Lek dene tanah apa iki? Lah Deni Ibda kuwi cetha tanah Lempung kebakar dadi ireng. Kosong kabeh. Ajal, ora usah demo-demo. Aksi bela iki demo, aksi bela itu demo. Ngene apa mboten? Awake dhewe santai mawon. Apa meneh dengan melu santri sama anak ampel. Aksi bela tauhid malam Jumat, tahlilan. Aksi bela Nabi malam Senin, perjanjenan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bila negara, istiqosahan. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila santri putri, ya lamaran. Ngono. Paham apa ora? Perjanjian. Niku soalnya ibadah sing paling gampang mungguh wong awam niku sholawat. Jenengan tasik ngerti perjanjian apa mboten? Terus malam Senin derek hormat lahirnya Kanjeng Nabi. Hadirillahumma qabrul karim biar bin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala. Sing maca mbok-mbok iki ra fasih ora apa-apa. Mbamane sing maca kowe. Ngotrellahumma kabrul karim. Biar ping satiyim ming salati wa taslim. Cangkeme wong Jawa ya ora apa-apa. Maca berjanji niku senajan to makharijuluhe hurufe ora pas, tajwite ora bener, tapi lah atine mahabbah karo Kanjeng Nabi insyaallah ditampa karo Gusti Allah. Enaknya berjanji nih gunung gue, maco. Abadi ulim la bismillahil aliyang, Allah mustadirun faidul barakati ala wa ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maco iki. Ngabeta tingul ngimlang amis midatil ngalia. Awoh. Mustadirang faidal barokati ngalama analahu wa awla. Ya Allah. Ya rapapa wong cangkem Jawa. Dewae. Ngono kuwi suapik. Pol, gini apa mboten? Api, pol, los, rarewe. Oh, pemain lak jangan maca berjanji nih kok. Karena bahasa ngerti nih. Robi fangfana, Robi fangfana, bibar katihin. Wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim. Wah. أمسنا في وأمسنا في وموافتين وموافتين minal fitani. Jenengan duwe hajat njaluk berkah marang Gusti Allah wasilahi Kanjeng Nabi. Jenengan difitnah wong njaluk dirampungke kali Gusti Allah kelawan wasilahi Kanjeng Nabi. Rampung jos niku. Ki ngopo meneh saiki? Ibtak ki ono Mas aku. Ganggu ae. Wis ben ra munggah panggung meneh tak wacake a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kowe enak selawat niku dalam keadaan apapun dimanapun. Maka kenapa Gus Miftah selawat di depan anak-anak kafe? Boleh. Itu kan tempat maksiat, boleh. Lebih baik tempat maksiat untuk selawat daripada tempat selawat untuk maksiat. Itu kan pakaiannya seksi, halah cah kafe kok berukut yo pengajian kok ngopo. Mbok wong golek sing enteng-enteng mawon, kula dikritik. Solawat ngarepe bocah-bocah kabeh. Kae iki ora seksi ya, Dul. Mung salah kostum. Wonge dhuwure 170 cm, pakaiane mung 1 cm. Maka yang terjadi SMS, apa kuwi sini temet tuh sedithik. Aku yo ora ndelok kok, aku mung nglirik kok. Kaya wingi kula ngaji ning Doli awale dicekat bocah-bocah kabeh Surabaya purul-purul pengen pengajian. Aku lho diampirke. Mbok Gus mampir mriki Mbak Purul pengen pengajian, kula teko ning Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Mriku. Begitu kula teko, tak pikir mereka belum kenal saya. Bocah kafe niku ngerti kula kafe mbak-mbak seksi. Begitu kok alhamdulillah, selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa. Ya Allah. Wah. Kutang Surabaya dan kafe namanya The Boss Surabaya. Akhirnya kula mlebu urung ngaji mbak-mbak yang ngeruyuk kula njaluk selfie kabeh dengan pakaian seksi momet dasku. Delok ngiwa susu, nengen susu, ngarep susu, ya Allah. Ngono kuwi bocah banser Surabaya kondo wae mbok wae dikawal kalau banser balah, banser ngacengane gaya wae. Lah guyu-guyu wae kowe dimpet-mpet barang. Banser iki I love you full pokoke. Mosok banser guyu kene. Ya Allah. Lah bocah-bocah ngono iki tak selawatane gelem kok ning jero kafe. Ayo nduk selawatan nggih, Mbah. Hasbi Rabbi jalallahu. Selawat lho bocah kafe. Saya bilang sama mereka, kalian tahu enggak dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Rezeki semuanya diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan dunia seisinya, gampang. Perbanyaklah membaca nama Muhammad. Mbak-mbak kula teng lokalisasi sing ngaji kali kula niku ngenteni tamu ya selawatan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya terserah kok cangkem-cangkeme dhewe kok. Karena nonton YouTube kula kok. Kowe ngopo to nduk niki Mbah ngenteni tamu. Delok YouTube jenengan wis ora apa-apa, tapi lak kelono aja bayangke aku lho ya, aku ya ngono to. Kan bahaya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Niku buktine napa? Ambue selawat. Ternyata orang-orang bermaksiat pun seneng nganggo selawat. Mula bocah-bocah kula mabuk niku, ayo selawatan nggih, Mbah. Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah wa kulli salah mabuk kok ya apa-apa. Ini biasa. Niku gawean kula bendina mbiyen sak kula niku ngoten niku. Kula openi bocah-bocah niku. Mila jenengan aja kalah. Aktivitasnya semua selawat. Iki festival hadroh lho, Bro, selawat. Anakmu turu lus-lus sirahe selawati. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku salehah Al-Fatihah. Mandi. Bapak nggih ngono duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. sudah. Kok wis mok Fatihai, mok Solawati tetap cerewet gampang, tambahi Yasin sak tahlile. Diar mo diar dhewe. Carane ngono kuwi. Bojomu kon ngeroki Solawati. Oh, aku keroki. Yo, siapke balsem, siapke golok. Rabbi fangfana. Rabbi fangfana. Jos. Aku yang gendong anak lagu ini raka-rukaruan. Nyok kita nonton ondel-ondel. Aduh. Ya selamatan disik ya. Ayo siap-siap. Deni. Ngombang-ngombe. Jaluk selawat apa? Bisa nom-nom aja lah. Ditinggal rabi versi selawat. Oke. Nah, apa? Jaluk apa bu jenengan? Cinta tak terpisahkan? Mundur alon-alon. Ini lagu ini sing tua-tua wong lanang kae. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Iki beda iki ngangsur alon-alon lah iki. Lak santri yo ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal rai so opo-opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa alima siat sehingga hop lagi iki lagune ngono tabuhane ngono saiki tak golek lagu liya tabuhane kaya ngopo jan iki padha apa beda dites ya dites ya muga-muga beda muga-muga beda Deni matane rono ning rono wae ngopo malah tingak denguk kaya entung. Oh matamu kan tuh. Dene tak culek kene. Oh, aku ki halus sangkemku halus. Aku kasar mergo ketemu Deni wae. Ah, jenengan ki lak ndelok kula barangkali pengajeng ngomong lonte begenggek, kula lak ketemu mbak-mbak begenggek ora tahu nyebut mbak-mbak niku begenggek, kula jaga. Kan ra mungkin aku pengajian para begenggek rahimakumullah, ngono ra mungkin. Guyu-guyu wae cangkeme biasa wae, Bro. Badak dimpet-mpet barang lho, sengit tau. Sapa jenenge kuwi? Wah, Basuki. Basuki, Basuki bajingan Basuki re. Ora-ora Bas. Moga-moga Basuki keluargane sakinah. Amin. Ayo selawat. Apa ya? Ditinggal rapi ayo. Versi solawat. Nom-nom. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang konco adoh karo aku. Hei, dibareke karo cangkemku. Kuwi kecepetan. Goblok, goblok. Mumet aku. Kuwi kecepetan. Gorene den malah mopek. Piye, Ci? Ora pas karo nadane kok kowe kok. Kowe barengke, kowe darbuka rungokno, malah darbuka suarane ora penak, entek edite, entek edite. Dibarengke karo cangkemku. Wong aku sluk kowe ngomobur kowe balapan. Kuwi jenenge jaga sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Apa lagu campur sari wae? Son sembere semiki. Alah mesti ra iso meneh kowe, darat tung-tung barang. Mas yo ta udan. Ana swarane ra ana wujute. Anto jenenge ampun nek. Sumpah mumet dasku. Lah iya jenenge entuk ki ana swara ora ana wujud. Niku lagu gambarke wong ngaji mung karo swara ora tau gelem ngundang kiai. Ngajine mung karo radio tok. Radio niku ana swara tanpa wujud. Sing ana swara ana wujud jenenge entut. Lah gurune entut mondoke ning ndi ora mungkin ning Sunan Ampel. Lah gurune entut niku mondoke teng pundi Al Ma'hadus Salafiyah As-Silidiyah. Ya alon-alon ya dipake cangkemku ya. Salah pisan meneh krek deloke. Kan aku capek. Napa? Aku sabar, Bro. Ora sabar tak antemi kowe. Sabar niku enten watese napa mboten ora ana sabar niku ora duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Karo Kediri. Kan nyanjuk ora duwe wates. Oh enten. Ya, ya cangkemmu ora apa-apa. Aku maaf sih ora ngerti kok. Atiku rasane lara. Nyawang koncong hato karo agama. Ya Rabbi bil mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin mina awali Kumpat ulangi Ya Rabbi bil Mustafa balir mako wa rabbir lana mamadho ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin mina awali Hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kete Allahku remo acur rasaku kowe teko ninggal Apa iki wis dalane Kudu bisa kelangan tresnane Kudu kuat atiku Kudu kuat batinku Senajan nyiksa tresnaku Sing banter Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin mina amwali Raya mandek jamaknya sing banter Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli haulin mina awali. Salu ala Nabi Muhammad. Mugi dan gaul titi. Khatibun nas bi qadri ukulihim. Zaman itu berubah. Maka sesuaikan dengan bahasa mereka. Cah nom-nom niki, jandang ndang ora apa-apa tapi versi selawat. Ngono kuwi. Suprono suwe nang selakon selakon ba to alah ngantuk. Sampun jam setengah tiga. Kan aku capek. Kula niku wis seminggu rung mulih. Kula wingi 10 dina mulih ning omah tekan omah bojoku men. Ya Allah. Merongos matamu merongos. Bon, tema nomor 1 selawat. Saiki tema santri. 5 menit. Oh, temane akeh banget sak mene iki koyo makan tulis malam iki lho. Ya, tema santri. Bu. Ibu. Ibu. Bapak. Apa? Ngono lak wong lanang. Lak wong wedok enak. Ibu. Dalem. Ibu. Bapak. Woi, cangkeme lho. Hoi. Ya Allah, mumet ndasku. Aku mau ngelap toh. Merasa melu-melu den. Aku yo ora kolu karo kowe. Heh. Muga-muga kari enggo meneh kok ngopo. Pengajian amplop ora jelas kelangan kacamata aku. Ya. Tema santri ya iki. Jenengan bangga mboten anake dadi santri? Lah jenengan kon milih luwih seneng nyekolahke anak apa mondokke anak? Ala cangkem ora percaya aku. Iki Tony Boster sing mondok iki jarkoni. Iso ngajar ra iso lakoni. Sing omong milih mondok napa sekolah? Mondok ala-ala becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ndase gede banget sih. Mosok gajah diblangkoni kaya Deni ya beda. Apa bedane Deni karo gajah? Beda. Gajah kan ndase ana belalene, Deni belalene ana ndase. Bansere guyu. Mila kalau tahu tentang Thailand niku pelatih gajah niku mesti lanang rono sing wedok. Mesti lanang. Soale gajah ngamuk pelatih udo kayang set. Langsung gajah mikir, "Oh, gajah junior." Pasre. Lah, rata-rata wong tuwa niku luwih seneng nyekolahke anak daripada mondokke anak. Bisa dilihat bagaimana cara wong tuwa ki ngudang anak. Delok nak ngudang anak. Sing pinter yo esuk dadi dokter kowe. Sing pinter yo esuk dadi polisi. Jarang sing ngudang anake, sing pinter yo nak sok dadi Mbah Mudin, lha ora ana. Ila lak ndek mantu kaya Pak Kaposek polisi sewenenge ro. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Enggak, niku mung sifate guyon tapi ana maknane. Maknane napa? Orientasi orang tua itu rata-rata kebendaan, materialistis. Maka ketika mendidik anak pun niku dengan jiwa materinya. Mila profesi sing paling disenengi dadi cita-citane wong tuwa niku napa? Anake supaya dadi dokter. Padahal sapa sing kandha dokter niku bayare akeh. Dokter niku mlebu sekolah niku enteke miliaran. Begitu rampung kuliah dadi dokter nyuwun sewu, apa gajine akeh urung mesti. Menteri Kesehatan niku lak gawe gaji para dokter anyar, niku gajine mung 3 juta tak kandhani. Tapi wong tuwa niku lak pengen dokter, juara sing utak, mak dadi kiai yo, wah jarang. Mbok tenan. Soale wong tuwa niku matre tak kandhani. Wis rungokno, matre. Mila kok anak bocah rampung mondok, rampung kuliah, anak nganggur, sing paling cerepet biasane mbokne. Walah lele kuwi cilik tak gedheke goblok tak pinterke, rampung kuliah, rampung mondok. Kok kowe iki nganggur? Ki kapan bales budine wong tuamu? Lele. Heh, wong tuwa, please deh. Kuwi suwe-suwe koyo rentenir tak kandhani. Lah aku dadi anake tak wangsuli. Ki kapan kowe bales budine wong tuamu? Ngapa jenengan njaluk bales budi kula? Aku lho mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Oh jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Aku ngincenge ora kok. Jadi kadang-kadang anak niku rampung kuliah apa mondok stres, Pak. Niki mergo wong tuwa. Terutama ibu. Pilih wong wedok, rungokno kupingmu. Kowe iki ndidik anakmu, nyekolahke anakmu, mondokke anakmu, undang-undange siji los. Ra rewel. Ngono. Wong kewajibanmu teng anak niku wayu alimahul kitabah ida akolan. Didik anakmu agama Al-Qur'an. Kok kowe matre banget kudu dadi dokter sing ngudokke sapa? Apa dokter ki wong pinter? Ora, dokter ki wong goblok. Buktine saben wong teko ditakoni, kan goblok. Lah pinter ngopo dadak takon? Deni teko, "Den, ora apa? Panas, Bu Dokter. Oh, padha karo bokongku." Dadak takon. Dokter ki sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Ora ana paling jeng. Mila santri kula iki ora ngajar, Kak. Tulisane elek. Kowe ngopo? Tulisanmu elek. Lah kula pengen dadi dokter kok. Lah tulisane elek kan kula dokter hewan, ra iso maca hewane, matane, matane. Sehingga kemudian apa? Orientasi kebendaan orang tua itu sangat-sangat akut. Sehingga kalau kemudian anak masuk pondok pesantren, itu hanya dianggap second opinion. Pilihan kedua lah. Lak sekolah umum ra ditompo, SMK ra ditompo, SMU unggulan ra ditompo, baru pasrah karo kiai ini. Pak kiai anak kula teng pundi-pundi mboten ditompo, titip jenengan nggih. Ya Allah. Suwe-suwe pondok niku mung dianggap kaya TPA, tempat pembuangan akhir. Akhir sanggon-gon ra ditompo baru ning pondok. Lah kurang ajar banget to. Mila wong tuwa niku lak nyekolahke anak teng perguruan tinggi mbayar pira-pira dilakoni, kelakon dolke sawah, dolke omah, dolke sapi. Tapi lak anake mlebu pondok napa diniah kadang-kadang golek sing gratisan. Nggih napa mboten? Teng pon teng omah jenengan ana diniah TPA napa mboten? Mbayar napa gratis? Gratis. Nitip anak ning pondok gratis. Nitip uyuh ning pom bensin 2000. Berarti wong nganjuk luwih ngajeni uyuh tinimbang anak. Heh, Deni, kowe tak kandhani. Kowe kalah kajen karo uyuh. Rungokno. Iki kalah kajen karo uyuh. Ngono kuwi wong tuwa saiki ya jawab nggih mboten napa-napa ta, Gus. Gus wong anak niku ya kancane uyuh matane, matane. Ayo. Kenapa kemudian pendidikan agama ini menjadi penting? Bukankah kita ingat dengan sebuah dalil yang mengatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din? Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya maka Allah membaikkan agamanya. Polisi kok agamane apik, mesti dadi polisi sing apik. Dokter kok agamane apik, dadi dokter sing apik. DPR agamane apik, dadi DPR sing apik. Ora kaya saiki, gaweane mung korupsi tok. Bendino rakyat mung disugi berita korupsi, korupsi, korupsi. Mila kula kandha, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bocah kaya tak lapor ke polisi kenal kena pasal 44 cacat mental. Mila sesuk wong Indonesia niku insyaallah kabeh mlebu surga. Delalah ning jero surga ana DPR. DPR sing koruptor mlebu surga. Oke ya ini Sunan Ampel protes. Malaikat kula protes. Ngopo kiai? Aku kuwi lho. DPR koruptor kok mlebu surga niku pripun? Malaikat jawab, sing sabar Pak Kiai. DPR niku mlebu surga hanya kunjungan kerja. Oh. Lah kunjungan kerja niku suwe napa mboten? Anyuk nyemplung neraka meneh kok ngopo? Wis dongake mon DPR muga-muga selamat. Nek jenengan ra kena nesu karo DPR, DPR niku wakil rakyat. Mila jenengan pengen duwe omah apik diwakili karo DPR. Pengen duwe mobil apik diwakili DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili ya awake dhewe ngkritik ngoten niku piye-piye niku wakile rakyat. Awake dhewe wani milih, wani nagih. Sing dilagih napa janji-janjine? Nggih napa mboten? Jal tak takon. Umpama pengajian dalu menika sakderenge pileg, kira-kira sing lungguh ning ngarep jerabing setor rai sinten? Caleg. Jangankan pengajian, wit-witan iki lho, disetori rai karo caleg. Mila nandur pelem tukule gambar caleg, nandur rambutan tukule gambar caleg. Sampai setan niku lho do lunga saka wit-witan. Ngapa terjajah karo gambar caleg? Bahkan setan niku gumun delok gambare caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Ono Yogyo dasar meneh kan. Oh, gambare caleg diwalik, ndase ning isor sikile ning dhuwur. Tulisannya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu, cangkemmu. Jungkir balik nguntal duit rakyat gue aku ngono. Mila nyuwun sewu, orientasi kebendaan kita itu terlalu banyak. Maka saya ingatkan, dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirat ya maka Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Kok anake agamamu apik urusane donya dijamin kali Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mbok tenan. Mila kathah kiai di pondok pesantren gratis ke kabeh tapi nyatane yo ora kere. Nggih napa mboten? Ngono kira percaya. Yo apa? Anakku kudu kuliah. Kuliah yo ora apa-apa. Kula niku nggih sarjana. Tapi ijazahku ora tak jikuk. Aku isen kok kuliah 4 tahun gelar SAG. Sarjana gak gimana gitu. Kan aku malu. Oh, ning nyatane senajan to kula ijazah tak jikuk ya aku iso diskusi karo sapa wae kok. Mas jadi Corbusier niku keluaran S3, filosofi doktor, bocah pinter ora umum. Sampai rambutnya ora tukul ning dasi. Sesuk tanggal 16 iki dina apa? Rebu. Kula live Hitam Putih mang delok. Ana bocah difabel loro, kekurangannya banyak tetapi ternyata Allah kasih kelebihan. Saksikan Hitam Putih hari tanggal 16 hari Rabu. Bintang tamunya Deni. Deni sebagai apa? Sing digendong karo si buta dari gua hantu. Oke, munyok deh ya. Sarinyok tadi. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepe-ngepe akhirat mau Gusti Allah bakal ngepe-ngepe donya nih. Maka banyak kiai nanti pekerjaan ngurusi pondok pesantren pondok gratis ternyata yo ora kere. Nggih napa mboten? Itu cara Allah menunjukkan kebenaran dengan segala firman-Nya. Ngandani kok saiki awakmu kuliah yo ora apa-apa, tapi mondok. Mila bocah kene, Gus, kok sesuk rampung kuliah, rampung mondok pengen kuliah ning Yogya mang pondoke nggen kula gratis. Dipakani Gus tak pakani, tanggoku duwe asu tak pakani. Apa meneh Deni? Kan Deni kancane matamu kok kancane asu piye? Kancaku kok malah kancane asu iki lho. Ngomong waton bener. Pondoknya menggulo gratis pak. Tak umum kengi. Jadi kan pondok kengi gulo gratis dipatani, diulang ngaji, sak piturute. Ojo dikoske. Wes pondok. Sapa ngerti sarjanane api, akhlake api, dadi wong gede. Amin Allahumma. Lamun kuliah to agamane hale sapa sing iso jamin wong niku pikantuk pekerjaan sesuai dengan ijazahe? Urung mesti wong kadang-kadang kuliah nopo, kerjane beda. Biasa ngoten niku. Tangga kula niku teknologi nuklir, pekerjaane gawe mercon. Halah-halah. Lamun gawe mercon ngopo kuliah ning teknologi nuklir? Ah bocah Sunan Ampele pinter imame salat tarawih. Amin. Tur. Itu biasa. Orang perlu kuliah teknologi nuklir, bro. Apa? Kancane bojoku kula niku geologi pertambangan. Kudune kerjane pertambang batu bara, tambang emas. Jenengan ngerti pekerjaan napa? Tukang kuras WC. Ya Allah, nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Jiji. Nah, bila anake jenengan mondok teng mriki diopeni karo piye diulang Quran insyaallah. Allah yang menjamin akhiratnya. Amin Allahumma. Lah wong kanca kula niku ora kuliah, ndonga karo Gusti Allah, ya Allah, kula pengen tengok-tengok mawon angsal duit diijabah. Pekerjaan apa? Tukang tunggu WC. Ya Allah, 2000, 2000. Ibda pantes bi ibda. Heeh, rupamu kaya kotak amal. Anda mang percaya. Apik agamane Allah jamin dunianya. Amin Allahumma. Amin. Dipun tutup kali selawat hasbi robbi sarang-sarang. Wis jam setengah telu nggih. Aku wis kesel. Semawon nonton Hitam Putih nggih. Rasa mata buhi. Meneng wae malah slendro cangkem ngomong. Hasbi robbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل القرآن بوسيلة هذا المكان اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم فهمنا في جميع العلوم وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا اهلا سكينه موده ورحمه اللهم ارزقنا بالف الف قوه اللهم ارزقنا بالف الف بركه اللهم ارزقنا بالف الف كرامه اللهم ارزقنا من اهل السنه والجماعه اللهم ارزقنا بحسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الدارك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.